Mitra Bisnis, Kwi Kian Gi berpandangan, kenaikan harga BBM yang rencananya akan dilakukan pada April mendatang tidak berdasar. Mengingat berdasarkan perhitungan yang telah ia paparkan dalam beberapa dialog ekonomi, pemerintah sebenarnya masih memiliki surplus dana dari sektor minyak sekitar 97 triliun rupiah, yang sekaligus mematahkan argumen seputar makin membengkaknya subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apakah pihak pemerintah menerima argumen dan perhitungan Bapak? Mereka tidak bisa tidak menerima. Oleh karena ini kenyataan dan bisa dibaca di APBN. Kalau kita bisa membaca di APBN bahwa ada kelebihan uang seperti itu bagaimana? Mau membantah apa yang mau dibantahkan? Saya punya lembar APBN-nya. Baik, Pak Kwik. Seandainya pemerintah memang menerima perhitungan Bapak, apakah ada peluang harga BBM tidak jadi naik pada April nanti? Loh, akan terjadi karena pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menaikkan, kan? Walaupun katanya mesti disetujui oleh DPR. Jadi DPR akan melakukan voting dan perkiraannya hanya fraksi PDI yang akan menolak, yang lain dengan lobby-lobby yang kuat sekali ini akan menerima. Akan tetapi yang lucu kan begini. Jadi mereka malas, yang diartikan subsidi itu apa? Subsidi adalah perbedaan antara harga yang dikenakan kepada konsumen Indonesia. Dalam hal ini 4.500, bedanya harga itu dengan harga yang berlaku di pasar internasional. Itu oleh mereka disebut pemerintah memberi subsidi. Nah, kemudian yang lebih parah mengatakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu dalam bentuk uang tunai yang tidak dimiliki oleh pemerintah sehingga APBN-nya jebol gitu. Nah, ini semuanya tidak benar gitu. Tapi Pak Kwik, persoalannya apakah hal itu memang diakui oleh pemerintah? Tidak, sekarang tidak diakui kan. Sekarang kan terus sampai saat ini bicaranya kan tidak demikian. Sampai sekarang bicaranya subsidi terus itu. Tetapi setelah paparan saya, kalau di Metro TV yang ramai debatnya itu kan tidak bisa memaparkan dengan angka-angka. Setelah paparan saya itu membantahnya bagaimana? Nah, kemarin di TV One kan dengan Pak Anggito. Nah, Pak Anggito malah benar. Yang jalan pikiran saya, hitung-hitungan saya benar semua. Nah, Pak Anggito bisa menunjukkan di APBN, di APBN bisa dibaca halam berapa di APBN-nya saya nggak tahu, tapi saya punya lembar yang ada di APBN yang bersangkutan itu ada, dan di sana ya beda dikit, di sana surplusnya 96,9 triliun. Saya 97,9 triliun, beda cuma 1 triliun surplusnya. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.